صلي وسلم على سيدنا محمد. Menempelkan hidung ke lantai itu adalah sunnah, tidak wajib, tidak rukun. Bahwa makna sujud itu menempelkan wajah. Apakah hidung itu wajah? Ya, hidung itu wajah. Kalau ada orang mengatakan hidung tak wajah, berarti wajahnya tak berhidung. Hidung itu wajah, tapi kalau sampai hidungnya, maka itu afdal. Andai keningnya saja sah. Kalau Ustaz, saya sampaikan ke hidung,